Siang semuanya, sagat Maria ya. Ngajuk punya Mas Ardukan. Mungkin diriku harus pergi selamanya darimu, atau ku harus mengakhiri hey, hey, hey, hey.